suka berkali-kali I say I love you. Ah, bosan-bosan aku bertanya, maukah engkau jadi kekasihku? Pacaran-pacaran, enggak bilang enggak. Jangan kau gantungin diriku. Aku tak tahan lagi. Mau bilang mau, ogah bilang ogah. Jangan pelin-pelan katakan padaku. Ayo, tentukan sih. Tapi mesra, padahal aku teman tapi ngaruh. Pacaran-pacaran